Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Talkhis Fiqhil Fara'id yang ditulis oleh Fadilatul Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita akan membahas tentang tartibul asabah. Pada kajian sebelumnya kita telah mengenal jenis-jenis asabah. Al-asabah bin nafsi yang pertama, yang kedua al-asabah bi ghairihi, kemudian yang ketiga al-asabah ma'al ghair. Berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah tartibul asabah, urutan dari al-asabah, urutan dari al-asabah. Yakni pada pembahasan ini kita akan mengetahui manakah yang lebih didahulukan. Apabila seseorang meninggal, kemudian di antara ahli warisnya ada dua jenis golongan al-asabah. Nah, yaitu ada ayah dan ada anak laki-laki. Nah, seseorang meninggal, nah, ahli warisnya ada ayahnya dan dia memiliki anak. Berarti di sini ada berapa orang asabahnya atau berapa golongan? Ada dua, ayah dan anak laki-laki. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, manakah yang lebih didahulukan? Manakah yang kita angkat di sini sebagai asabah? Nah, maka di sini kita akan mempelajarinya, urutan dari al-asabah. Yarithul asabatu bitartib. Golongan al-asabah atau ahli waris dari kalangan al-asabah, mereka mendapatkan warisan dengan tertib, sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan. Mana yang pertama? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Fayuqaddam al-asbaq jihatan. Maka yang pertama adalah didahulukan sesuai dengan arah atau jalur hubungannya dengan naam, dengan al-mayyit. Barakallahu fikum. Yakni di situ ada ayah, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, kemudian ada al-wala. Al-wala, naam, al-mu'tik, orang yang membebaskan budak. Naam. Al-mu'tik berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang dia merdekakan. Naam. Dari arah mana? Mana arah manakah yang kita dahulukan? Ini maksud fayuqaddam al-asbab jihatan. Maka didahulukan arah tertentu. Nanti akan kita bahas. Summal aqrab. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang kedua adalah yang hubungannya dengan al-mayyit paling dekat. Nah, antara anak dengan cucu. Antara anak dengan cucu. Mana yang lebih dekat hubungannya dengan al-mayyit? Hah? Anak. Nah, antara ayah dengan kakek. Mayit punya ayah, punya kakek. Nah, mana yang didahulukan? Nah, mana yang dekat? Tentunya ayah. Maka di sini yang didahulukan adalah ayah. Tsummal aqwa, kemudian yang paling kuat posisinya atau kedudukannya. Secara jalur nasab satu golongan. Secara jalur nasab satu golongan dan juga satu tingkatan, satu arah dan satu kedekatannya juga sama dengan al-mayyit, arahnya sama. Misalnya nam asyakik, akhun syakik, saudara kandung, saudara laki-laki, saudara kandung dengan saudara seayah. Nah, dari sisi arah sama, sama-sama hubungannya dengan apa? Dengan al-mayyit apa? Sama-sama sesama saudara. Kemudian dari sisi kedekatan, jalurnya sama. Nah, satu ayat. Kemudian al-aqwa, yang ketiga adalah al-aqwa, yang paling kuat kedudukannya. Nah, mana yang paling kuat antara akhun syakik dengan akhun minal ab, antara saudara saudara kandung dengan saudara seayah? Mana yang kuat? Saudara kandung. Maka yang didahulukan di sini al-aqrab, al-aqwa, yang paling kuat kedudukannya. Jadi di sini ada tiga. Saya ulangi lagi, arahnya. Nah, ini yang paling utama. Kemudian kedekatannya, yang ketiga, kedekatannya dengan al-mayyit. Nah, kemudian yang kedekatannya dengan al-mayyit. Kemudian yang ketiga, nam al-aqwa, kedudukan yang paling kuat. Disebutkan oleh para ulama, nam wa ilaihi al-isyaratu biqauli, yakni di dalam sebuah manzumah atau qasidah, fabil jihati at-taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma at-taqdimu bil quwwati ja'ala. Maka arahlah, dari sisi arahlah atau jalur hubungan dengan al-mayyitlah yang diutamakan. Kemudian yang kedua, kalau dia satu arah misalnya, sama-sama satu arah. Nah, sama-sama furu'. Nah, sama-sama keturunan dari al-mayyit. Nah, arahnya sama. Sama-sama furu'. Nah, atau sama-sama usul. Sama-sama usul. Sama-sama nam dari garis keturunan. Thumma biqurbihi, maka kalau seandainya dari satu arah, maka kita ambil kriteria yang kedua, yaitu biqurbihi, kedekatannya dengan al-mayyit. Sama-sama dari garis keturunan antara cucu dengan anak, maka kita ambil apa? Yang paling dekat. Siapa yang paling dekat di sini? Anak. Wa ba'dahuma at-taqdimu bil quwwah. Kalau seandainya dari arah yang sama, sama-sama dari arah al-hawashi, dari samping. Nah, kemudian kedekatannya dengan al-mayyit sama. Nah, sama-sama bertemu dengan ayah, sama-sama bertemu, silsilahnya sama-sama bertemu dengan ayah, maka diambil yang ketiga. Kita ambil kriteria yang ketiga, yaitu apa? Bil kuwah. Nam, kedudukan yang paling kuat. Nah, contohnya apa tadi? Antara akhun syakik ma'a akhin minal ab, antara saudara kandung dengan saudara seayah. Sama-sama satu arah. Nah, kedekatannya dengan al-mayyit juga sama. Sama-sama bertemu dengan ayah. Iya. Kalau di silsilah, di pohon silsilahnya, ketemunya sama-sama di satu ayah. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi kriteria yang ketiga apa tadi? Kedudukan mana yang kuat? Nah, tentunya kita mendahulukan akhun syakik. Nah, barakallahu fikum. Fa ammal jihatu, kita pelajari satu persatu. Jadi ada tiga tadi ya, saya ulangi. Al-jihah. Naam, arahnya. Dari hubungannya dengan al-mayyit dari arah mana? apakah dari arah samping, dari arah atas, atau dari arah bawah. Yang kedua, kedekatannya dengan al-mayyit. Naam. Kemudian yang ketiga, posisi yang paling kuat. Nah, sekarang yang pertama, fa'ammal jihatu fa'al fal asbaq fiha muqaddamun fit ta'sib ala man ba'dahu. Dari sisi arah, maka arah yang lebih didahulukan itu lebih utama daripada selainnya. Nah, arah mana yang kita dahulukan? Di sini kalau dari sisi arah itu terbagi menjadi empat. Nah, dari sisi arah itu terbagi menjadi empat. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama tadi apa? Arah. Arah atau jalur. Jalur, barakallahu fikum, hubungannya dengan al-mayyit. Apakah dari al-usul, na'am, al-hawasi atau al-furu'. Kemudian yang kedua, na'am apa tadi? Kedekatan. Kedekatan dengan al-mayyit. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kekuatan. Kekuatan. Maksudnya posisi yang paling kuat. Nah, sekarang yang pertama arah. Nah, barakallahu fikum. Untuk arah ini, nah, ada empat. Akan kita tuliskan sesuai dengan urutannya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, wal jihatu arba. Untuk arah ini ada empat. Nah, yang pertama adalah anak. Yang kedua, wa ubuwah, ayah, ke atas, masuk di dalamnya kakek, ya, anak ke bawah terus ya, ke bawah. Terus yang ketiga, furu', furu'un ubuwah. Cabang dari usul. Cabang dari usul. Nah, cabang dari usul ini masuk di dalamnya saudara, paman, sepupu, apalagi ponakan, dan seterusnya. Yang keempat, wala. Yang keempat, wala. Nah, wala ini apa? Hubungan antara mantan budak dengan yang memerdekakan budak tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang memerdekakan berhak, yang memerdekakan seorang budak berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang dia merdekakan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, falbunuwah, anak. Nah, dari al-furu', yadkhulu fiha al-abna wa abna'uhum wa innazalu. Falbunuwah, dari golongan al-bunuwah, anak, masuk di dalamnya anak itu sendiri, wa abna'uhum, dan anak dari anak. Wa inna zalu, dan terus ke bawah. Nah, anak, cucu, cicit, dan terus ke bawah. Wal ubuwah. Wal ubuwah, ayah. Nah, yadukhulu fiha al-aba, masuk di dalamnya ayah. Wa aba'uhum, ayah dari ayah, kakek. Wa in alau, dan terus ke atas. Terus ke atas. Wa furu'ul ubuwah, cabang dari ayah, cabang dari al-usul, ya. Cabang dari ayah. Nah, yadkhulu fiha al-ukhuwah, masuk di dalamnya saudara, saudara laki-laki. Wal a'mam, paman, al-asyiqaq, paman kandung, au minal ab, atau paman seayah. Paman seayah ini maksudnya bagaimana? Ayah memiliki saudara laki-laki yang satu ayah beda ibu. Naam. Paman seayah. Naam. Wa in nazalu, dan cabang dari golongan-golongan yang kita sebutkan tadi, cabangnya. Naam, paman punya cabang. Saudara punya keturunan, paman punya keturunan. Sepupu. Naam. Atau barakallahu fikum, ponakan. Terus ke bawah. Kemudian yang keempat, walwala, alwala, yakni hubungan antara mantan budak dengan orang yang memerdekakan budak tersebut. Nah, barakallahu fikum, yadkhulu fiha almu'tik, masuk di dalamnya almu'tik, yang membebaskan budak tersebut, wa asobatuhu, dan asobah dari al-mu'tik. Al-muta'assibuna bi anfusihim, yang mana asobah dari orang yang membudakkan orang yang memerdekakan budak tersebut. Nah, hubungannya dengan orang yang memerdekakan budak tersebut adalah jalur asobah dengan dirinya sendiri. Nah, di sini ada catatan kakinya. Maksudnya apa di sini? Wa asobatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim hum dzukurul asobah wal asib bil wala. Mereka adalah laki-laki dari golongan al-asobah dan al-asib bil wala, dan orang yang menjadi asobah karena al-wala. Contoh, falomatal atik an ibni mu'takihi wa binti mu'takihi mu'tikihi. Saya ulangi, falomatal atik an ibni mu'tikihi wa binti mu'tikihi. Kalau seandainya seorang budak meninggal atau mantan budak meninggal, kemudian budak ini enggak punya keturunan laki-laki, tidak punya asobah, tidak punya keluarga dari golongan al-asobah, maka harta tersebut berhak untuk diberikan kepada yang memerdekakan budak tersebut. Lah kalau seandainya budak tersebut tidak, yang memerdekakan budak tersebut sudah meninggal, maka naam, asobah dari yang memerdekakan budak tersebut. Nah, contohnya di sini, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ahli warisnya adalah naam, putra dan putri dari orang yang memerdekakannya. Fali ibnil mu'tik jami'ul mal, maka harta untuk putra yang memerdekakan seluruh hartanya sebagai asobah. Li'annahu asibun binafsihi, dikarenakan dia menjadi asobah bagi yang memerdekakan secara langsung dengan dirinya sendiri, yang menyebabkan dirinya menjadi asobah. Wala syai'a li bintil mu'tik, dan tidak ada barakallahu fikum harta warisan untuk putri dari yang memerdekakan. Li'annaha asibatun bil ghair, dikarenakan putri dari yang memerdekakan itu dia menjadi asobah karena orang lain. Nah, saya tuliskan. Barakallahu fikum. Jadi al-wala masuk di dalamnya al-mu'tik. Al-mu'tik ini artinya apa? Yang memerdekakan budak. Naam, al-atik. Al-atik. Al-atik artinya apa? Naam. Ya, budak. Naam, budak yang dimerdekakan. Hamba sahaya yang dimerdekakan, al-atik namanya. Kemudian al-atik ini punya mu'tik. Al-mu'tik. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi al-wala masuk di dalamnya al-mu'tik. Kemudian orang yang memiliki kekerabatan secara asobah dengan al-mu'tiq berhak untuk mendapatkan warisan dari al-atiq ini. Tentunya dengan syarat kalau al-atiqnya ini enggak punya keturunan atau dia tidak memiliki ahli waris dari golongan asobah. Enggak punya anak laki-laki, enggak punya saudara laki-laki, ayah juga enggak ada, paman juga enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Lalu al-atiqnya ini punya ibnun dan bintun. Barakallahu fikum. Kemudian ini meninggal. Ini sudah enggak ada. Ini sudah enggak ada. Maka harta warisan dari al-atiq ini akan diperuntukkan untuk asobah dari al-mu'tiq. Mana asobah dari al-mu'tiq? Ibnun. Ibnun. Maka harta diperuntukkan untuk ibnun. Untuk bintun tidak ada. Nah, karena syaratnya apa tadi di sini? Naam, al-asobah al-mut wa asobatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim. Yakni dari golongan asobah al-mu'tiq yang mana dia menjadi asobah karena dirinya sendiri. Yakni asobah golongan yang keberapa? Yang pertama. Kalau bintun, dia bisa menjadi asobah disebabkan oleh anak laki-laki. Sehingga di sini asobahnya enggak murni. Asobahnya ini enggak murni, bukan karena dirinya sendiri, akan tetapi dikarenakan keberadaan ibnun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini dia enggak dapat harta sama sekali. Bintun ini enggak dapat harta sama sekali. Harta hanya untuk ibnul mu'tiq, putra dari orang yang memerdekakan budak ini. Mafhum? Nah. Walau matal atiq an binti mu'tiqihi wa ukhti mu'tiqihi asy-syaqiqah wa ammi mu'tiqihi. Kalau seandainya meninggal seorang budak, kemudian ahli warisnya ada putri dari yang memerdekakannya, kemudian saudari dari yang memerdekakannya, saudari kandung dari yang memerdekakannya, dan paman dari yang memerdekakannya. Falil am jami'ul mal ta'siban. Maka harta diperuntukkan untuk paman. Maka untuk paman seluruh harta tersebut sebagai apa? Ta'siban, sebagai asobah. Li'annahu asibun binafsihi. Dikarenakan paman ini menjadi asobah karena dirinya sendiri. Wala syai'a li bintil mu'tiq. Maka tidak ada sedikit pun harta warisan dari budak tersebut untuk putri dari yang memerdekakan. Li'annaha sahibatu fardin. Dikarenakan dia adalah ahli waris dari golongan ashabul furud. Wala li syaqiqatil mu'tiq. Dan juga saudari kandung dari al-mu'tiq juga tidak dapat. Li'annaha asibatun ma'al ghair. Dikarenakan dia menjadi asobah ma'al ghair. Dia hanya bisa menjadi asobah apabila barakallahu fikum asobah jenis pertama tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini al-jiha. Jadi mana yang didahulukan? Tentunya di sini yang pertama, al-bunuwah, anak. Terus ke bawah. Kemudian al-ubuwah, kemudian ayah, terus ke atas. Wa furu'ul ubuwah, kemudian yang ketiga cabang dari ayah. Masuk di dalamnya apa? Naam, al-ukhuwah, saudara dari al-mayyit, paman dari al-mayyit. Naam, baik yang kandung ataupun seayah. Wa abna'uhum, dan putra-putra dari saudara, putra-putra dari paman. Wa in nazalu, walaupun terus ke bawah, bercabang ke bawah. Nah, yakni dari golongan al-hawashi. Nah, kemudian yang keempat al-wala. Nah, nanti akan ada di sini contohnya. Misalnya kalau seandainya ada orang yang meninggal. Nah, ada orang yang meninggal, Kemudian ahli warisnya ada anak, ada seorang budak al-atik meninggal. Kemudian ahli warisnya yang pertama ada mu'tik. Kemudian ada ibnun dari al-atik. Nah, maka harta diperuntukkan untuk siapa? Ibnul atik, putra dari mantan budak ini. Al-mu'tik enggak dapat. Nah, karena dia nomor berapa? Urutan berapa? Keempat, bahkan urutan yang paling bawah. Nah, barakallahu fikum. Seseorang meninggal, mayit. Nah, kemudian dia punya akhun syakik. Nah, kemudian dia punya ibnun. Nah, mana yang didahulukan? Barakallahu fikum. Ibnun atau mayit. Seorang meninggal, kemudian dia punya abun, punya ayah. Nah, mana yang didahulukan di sini? Abun. Akhun syakik enggak dapat. Nah, akhun syakik karena urutannya dia nomor berapa ini? Akhun syakik nomor berapa? Nomor 3. Nah. Kemudian ada seseorang meninggal, ada abun, ada akhun syakik, kemudian ada ibnun. Nah, maka harta warisan untuk siapa? Ibnun. Terus abun enggak dapat? Dapat, akan tetapi secara apa? Farad, bukan secara taksib. Iya. Abun dapat. Nah, tapi status dia sebagai asobah ditiadakan. Nah, status dia hanya secara farad. Sehingga oleh karena itu abun di sini mendapatkan harta berapa? 1/4. Nah, 1/4, kemudian sisanya untuk ibnun. Akhun syakik dapat atau tidak? Tidak, akhun syakik enggak dapat. Bahkan ada dua penghalangnya di sini. Yang pertama ayah dan anak laki-laki. Mahfum? Naam. Nah, kita baca contoh yang di kitab. Naam, mithaluhu. An yamuta syakhsun an abihi wa ibnihi. Contohnya adalah seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ayah dan anaknya. Falil ab as-sudus fardun. Maka untuk ayah, naam, as-sudus. Afwan, ini 6, 1/6. Afwan, ini bukan suami ya. 1/6. Falil ab as-sudus. Jadi ayah, saya ralat tadi ya, ayah mendapatkan 1/6. Maka untuk ayah mendapatkan 1/6 secara farad. Status dia sebagai asobah hilang. Karena ibnun ada anak laki-laki. Walil ibni al-baqi ta'siban. Kemudian sisanya untuk putra dari al-mayyit sebagai asobah. Mithalun tsani, contoh yang kedua. An yamuta syakhsun an abihi wa akhihi asy-syakik. Naam. Seseorang meninggal, naam, ahli warisnya ada ayah dan akhun syakik, ada saudara kandung. Maka harta untuk falil ab jami'ul mal ta'siban. Maka harta untuk ayah semuanya la syai'a lil akh asy-syakik. Maka tidak ada satupun warisan untuk akhun syakik karena dia terhalang di sini oleh abun. Mithalun salit, contoh yang ketiga. An yamuta syakhsun an ammihi wa mu'tiqihi. Seseorang meninggal, naam, barakallahu fikum, kemudian ahli warisnya ada mu'tik. mu'tikihi dan amnya, ada pamannya. Nah, am. Maka harta warisan untuk siapa? Nam, falil am jami'ul mal. Maka harta diperuntukkan untuk paman. Yang memerdekakan enggak dapat. Nam, karena dia nomor 4 di sini. Urutannya nomor 4. Sementara paman nomor berapa? Nomor cabang dari usul, cabang dari ayah. Nam. Barakallahu fikum. Misalun rabi'an yamuta syakhsun an ummihi wa mu'tikihi. Nah, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibu dan mu'tikihi, ummun, dan orang yang memerdekakannya. Maka harta ibu dapat, ibu dari al-mayyit, al-atik dapat. Hah? Dapatlah, masa ibu enggak dapat? Dapat, tapi secara farad. Akan tetapi secara asabah enggak dapat. Nah, kemudian sisanya untuk mu'tik. Jadi 1/6 untuk ibu atau 1/3. Nah, 1/3 untuk ibu. 6, sisanya 2/3 untuk yang memerdekakan. Sebagaimana yang disebutkan di sini, wa falil um ats-tsuluts. Nah, jadi mayit apabila dia tidak punya keturunan, maka ibu dapat 1/3. Mayit apabila tidak punya keturunan, ibu dapat berapa? 1/3. Nah, sisanya untuk mu'tikihi, yang memerdekakannya. Barakallahu fikum. Ini al-jihah dari sisi arah atau jalur hubungan dengan al-mayyit. Berikutnya adalah kurbul manzilah. Ini mudah. Nah, kurbul manzilah, kedekatan posisinya, kedekatan posisi. Nah, kedekatan posisi. Fa idza kana al-asabatu fi jihatin wahidah. Kalau seandainya asabah dari arah yang sama, ada beberapa orang sama-sama asobah dan dari arah yang sama, baik dari arah usul, sama-sama dari usul, atau dari arah al-furu', atau sama-sama dari arah al-hawashi, mana yang didahulukan? Quddim al-aqrab, quddima al-aqrabu manzilatan minal mayyit. Maka didahulukan yang paling dekat posisinya dengan al-mayyit. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, nah, antara anak laki-laki dengan cucu laki-laki, mana yang didahul? Sama-sama dari arah yang sama. Nah, arahnya sama, sama-sama keturunan. Mana yang didahulukan? Yang paling dekat silsilahnya dengan al-mayyit. Nah, yakni anak. Atau antara paman dengan saudara, antara paman dengan saudara kandung, mana yang didahulukan? Saudara kandung, sama-sama hawashi, sama-sama cabang dari ayah. Nah, maka yang didahulukan adalah saudara laki-laki, karena kedekatannya dengan nam, hubungannya lebih dekat, atau silsilahnya, garis keturunannya lebih dekat dengan silsilah nasabnya lebih dekat dengan al-mayyit. Fal aqrabu fi jihatil bunuwah wal ubuwah man kana aqallu wasiqatan ilal mayyit. Yang paling dekat dari arah anak dan ayah. Nah, misalnya sama-sama dari arah ayah dan dari arah anak. Maka yang paling dekat dengan mayit adalah yang wasitohnya paling sedikit, perantaranya dengan al-mayit paling sedikit. Nah, contohnya antara kakek dengan kakek buyut. Nah, wasitohnya yang paling sedikit, perantaranya yang paling sedikit dengan al-mayit siapa? Nah, kakek. Nah, lebih dekat daripada kakek buyut. Nah, Begitu juga anak cucu dengan cicit. Yang paling sedikit wasitohnya, perantaranya dengan al-mayyit siapa? Cucu. Nah, maka yang paling sedikit wasitohnya lah yang didahulukan, yang paling sedikit penghubungnya itulah yang didahulukan. Ini kalau dari sisi arah al-bunuwah dan ubuwah, dari sisi dari arah ayah dan arah anak, dari arah al-usul dan dari arah al-furu'. Nah, sekarang ke samping. Naam. Wal aqrabu fi jihati furu'il ubuwah, yang paling dekat dengan mayit hubungannya pada arah cabang dari ayah adalah furu'ul ubuwah. Yang pertama adalah cabang dari ayah langsung. Cabang dari ayah langsung. Siapakah cabang dari ayah itu? Hum al-ukhuwah, al-ikhwah wa abna'uhum. Al-ikhwah, saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki. Naam, ponakan. Wa in nazalu. Dan wa in nazalu, walaupun terus ke bawah. Al-aqrab fal aqrab. Ini yang pertama. Summa furu'u abil ab. Kemudian cabang dari kakek. Yang pertama yang didahulukan cabang dari ayah langsung. Kemudian yang kedua apa? Cabang dari kakek, abil ab, kakek. Siapakah mereka cabang dari kakek? Humul a'mam. Mereka adalah paman-paman. Wa abna'uhum. Dan putra-putra dari paman. Wa innazalu. Dan terus ke bawah. Nah, keturunan dan cabang dari paman itu sendiri. Al-akrab fal-akrab. Mana yang lebih dekat, maka itulah yang didahulukan. Thumma furu'u jadil ab. Kemudian cabang dari kakek dari ayah. Wahum a'mamu abil mayt. Mereka adalah paman dari ayah al-mayyit. Mayyit punya ayah, ayah ini punya paman. Nah, barakallahu fikum. Wa abna'uhum, dan putra-putra mereka. Wa inna zalu, walaupun terus ke bawah. Nah, al-aqrab fal-aqrab. Wa hakadha naqul furu'u kulli abin. Naam. Ini kalau tidak digambarkan di papan tulis ini kurang jelas. Insyaallah akan kita lanjutkan. Naam, pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.